بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya, Allah azza wa jal dengan kekuasaannya menetapkan segala apa yang terkait dengan alam semesta ini. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada sebagian orang hukuman karena dosa-dosanya demi suatu hikmah dan tujuan-tujuan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menangguhkan sebagian kaum itu pun dengan hikmah-hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala maukan. Demikian pula sebagian diuji oleh Allah azza wa jal pun dengan hikmah dan tujuan-tujuan yang mulia. Ikhwan fiddin rahimakumullah, terkadang hikmah Allah Azza wa Jal bahwa sebagian orang tidak disegerakan hukumannya di dunia atau ditunda sampai waktu tertentu setelah dia melakukan berbagai kezaliman atau maksiat, dan pada saatnya kelak Allah Azza wa Jal baru akan menurunkan hukumannya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa ketika ada seorang yang berbuat zalim atau bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu tidak diberi hukuman yang segera oleh Allah azza wa jal, maka jangan dianggap bahwa Allah azza wa jal lalai atas perbuatannya, dari perbuatannya. Jangan pula merasa bahwa mereka dalam keadaan benar. Jangan pula menganggap bahwa dosa-dosa tidak ada kaitannya dengan musibah yang menimpa. Tapi ingatlah bahwa Allah Azza wa Jal Maha Hikmah. Ada kalanya seorang muslim berbuat salah, lalu di saat itu juga datang teguran dari Allah Azza wa Jal, sehingga si muslim itu segera taubat. Namun ada kalanya seorang, bahkan seorang yang jelas-jelas kafir, dia berbuat maksiat, tapi kita melihat kehidupannya di dunia serba nikmat dan serba terpenuhi berbagai keperluan duniawinya. Nah, apa di balik itu semuanya? Apakah kita akan menyimpulkan ini Muslim salah dengan keislamannya? Yang itu kafir benar dengan kekafirannya karena tidak diberi hukuman oleh Allah. Tentu tidak demikian. Ikhwani fiddin rahimakumullah, beberapa ayat Al-Quran menerangkan kepada kita tentang hal ini. Oleh karenanya, jangan seperti mereka yang mengatakan seandainya bencana dan musibah ada kaitannya dengan dosa, kenapa tidak datang musibah itu di negeri-negeri kafir? Jangan mengatakan seperti itu. Dengarlah firman Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di antaranya pada surat Ibrahim ayat yang ke-42. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ. Jangan engkau menyangka bahwa Allah Azza wa Jal lalai terhadap apa yang dilakukan orang-orang yang zalim. Hanyalah Allah Azza wa Jal itu menunda mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar. Untuk suatu hari di mana mata-mata mereka terbelalak. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi justru ditundanya hukuman terhadap mereka yang berbuat dosa, berbuat maksiat, justru lebih mengerikan daripada datangnya azab yang disegerakan di dunia. Karena ternyata Allah Azza wa Jal memberikan ancaman besar. Allah Azza wa Jal tidak lalai atas perbuatan mereka. Dan jangan dikira Allah Azza wa Jal tidak mencatat, tidak mengetahui. Allah Azza wa Jal hanya menunda. Menunda mereka untuk memberikan hukuman kelak pada suatu hari di mana mata-mata mereka terbelalak karena dahsyatnya ancaman dari Allah Azza wa Jal dan hukuman yang Allah siapkan untuk mereka. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu." Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan tangguh, membiarkan terlebih dahulu orang yang zalim hingga apabila Allah Azza wa Jal menghukum mereka, mereka tidak akan dapat lepas dari hukuman Allah Azza wa Jal. Mereka justru tidak diberi kesempatan untuk menyadari dan bertaubat karena datang hukuman Allah Azza wa Jal dengan tiba-tiba. Mungkin di dunia, mungkin nanti di akhirat kelak. Lihatlah sabda Nabi tersebut dan jadikan ini sebagai pelajaran penting bahwa ternyata memang sebagian orang-orang yang zalim dibiarkan sehingga bertambah kezalimannya, sehingga merasa aman dari azab Allah. Saat itulah ketika semakin bertumpuk, semakin banyak dosanya, Allah Azza wa Jal mendatangkan hukumannya dan ia tidak bisa mengelak sama sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membaca firman Allah Azza wa Jal. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan demikianlah siksa Allah Azza wa Jal apabila Allah Azza wa Jal menyiksa suatu negeri. Sungguh. Suatu negeri yang zalim. Inna akhdahu alimun syadid. Sungguh. Siksaan Allah Azza wa Jal sangat pedih dan sangat keras. Ikhwani fi din rahimakumullah. Lihatlah Fir'aun. Lihatlah Qarun. Pelajaran bagi umat yang datang berikutnya. Betapa kejamnya Fir'aun terhadap Bani Israel. Bagaimana dia membunuh yang laki-laki dan membiarkan yang perempuan. Sekalipun bayi, dia bunuh. Kezalimannya bertahun-tahun. Sekian lama Bani Israel tertindas. Masih Allah biarkan. Padahal Fir'aun mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Tidak saat itu juga Allah hukum. Tapi dibiarkan. Terus. Ketika datang saatnya, Allah tenggelamkan ke laut. Ia tidak bisa berkutik. Kesempatan untuk taubat pun tidak ada. Na'udzubillah kalau seperti itu. Qarun, yang juga di zaman Nabi Musa, dosa demi dosa, Allah biarkan. Allah berikan harta benda. Sampai sedemikian banyak harta bendanya. Dalam kondisi dia tidak taat kepada Allah Azza wa Jal. Tidak tunduk kepada syariatnya. Allah biarkan. Sampai ketika datang saatnya. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ. Kami tenggelamkan dia dengan rumahnya. Ke dalam bumi. Maka ia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Ini lebih mengerikan. Lebih mengerikan. Dan mungkin juga di dunia sampai matinya, ia enggak mendapatkan hukuman semacam itu. Tapi ingat, yaumun tashkhasu fihi al-absar. Hari di mana mata mereka akan terbelalak. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Qalam pada ayat yang ke-44 dan 45, fadzarni wa may yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Maka biarkanlah aku dan orang-orang yang tidak mempercayai Al-Quran. Sanastadrijuhum, kami akan mengulur-ulur mereka, membiarkan mereka terlebih dahulu. Min haitsu la ya'lamun, dari mana mereka tidak menyadarinya. Mereka tidak sadar kalau ternyata sedang dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sedang diberi kesempatan. Wa umli lahum. Aku beri tangguh mereka. Inna kaidi matin. Tapi ingat bahwa tipu dayaku bagi orang-orang yang seperti itu sangat kuat. Siapa yang bisa melawan tipu daya Allah Azza wa Jal untuk mereka yang berbuat maksiat kepada Allah. Nah, ini pun ancaman yang berat. Bahwa ternyata orang-orang yang kafir sekalipun ada yang hidupnya dibiarkan oleh Allah. Allah beri rizki. Allah beri kelapangan dalam kehidupan mereka. Tapi ingat. Inna kaidi matin, kata Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya. Tipu dayaku bagi mereka, orang-orang itu. Mereka yang zalim. Mereka berbuat dosa. Tipu dayaku sangat kuat dan kokoh. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Di dalam surat Al-An'am, Allah pun menjelaskan. Falamma nasu ma dzukiru bihi Fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Al-An'am ayat yang ke-44. Maka ketika mereka melupakan apa yang diingatkan terhadap mereka, fatahna alaihim abwaba kulli syai', kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Diberi kelapangan rezeki, kemudahan dari berbagai arah, di daratan, di lautan, melimpah rezeki buat mereka. Fatahna abwaba alaihim abwaba kulli syai', kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka bersenang-senang, berbahagia, pesta, konser, dan berbagai macam aktivitas yang dalam kebahagiaan mereka yang memuncak, tiba-tiba akhadnahum baghtah, kami hukum mereka, kami siksa mereka dengan tiba-tiba, baghtatan, tidak disangka, tidak terdeteksi akan adanya musibah-musibah tersebut. Datang dengan tiba-tiba, merenggut mereka. Akhadnahum baghtatan, fa'idahum mublisun. Tiba-tiba mereka sudah putus asa. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Sekian ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah ini semua menyadarkan kita dan menyadarkan kaum muslimin? Jangan menganggap Allah Azza wa Jal lalai. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, saat kita sendirian, saat kita bersama orang lain, mungkin ada orang yang bersembunyi lalu tidak diketahui oleh orang lain. Tapi Allah Maha tahu. Sehingga kita tidak boleh merasa aman dari hukuman Allah Azza wa Jal. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Uqbah bin Amir dalam Musnad Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Apabila engkau melihat bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan kepada seorang hamba hal-hal yang sifatnya duniawi, harta benda, kekayaan, pangkat, jabatan, ketokohan, popularitas dan lain-lain, ma yuhib ala ma'asihi ma yuhib, padahal dia di atas kemaksiatannya diberikan apa yang dia sukai, ya, dari berbagai hal-hal yang sifatnya duniawi, ingin perempuan, ingin khamr, ingin ini dan itu, terpenuhi segala hawa nafsunya, padahal dia berbuat maksiat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'alam fa innama huwa istidraj, ketahuilah bahwa itu adalah istidraj, itu adalah istidraj, yakni diberi oleh Allah Azza wa Jal tangguh, bukan karena Allah lalai, diulur-ulur dalam kemaksiatannya, sehingga seperti yang tadi disebutkan, saat datangnya hukuman Allah, ia sudah tidak mampu lagi untuk menghindar darinya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Untuk itu, kita bisa menilai diri kita dan kita juga bisa mungkin membaca orang lain. Kalau kita dalam hal-hal yang tidak disukai Allah, tapi kita dalam hidup yang nikmat, berhati-hati. Jangan merasa tidak ada masalah dengan kita. Justru itu masalah besar. Segera bertaubat kepada Allah. Jangan sampai istidraj tersebut ternyata menimpa kita. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya seorang muslim ketika mendapat kemudahan-kemudahan yang sifatnya duniawi, jangan lupa akhirat. Ya. Hal-hal yang sifatnya duniawi terkadang melalaikan. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kata beliau, "Mal faqr akhsha 'alaikum." Bukan kefakiran yang kukhawatirkan terhadap kalian. "Walakin akhsha 'alaikumud dunya." Tapi justru yang kukhawatirkan terhadap kalian itu hal yang sifatnya duniawi. "Walakin akhsha 'alaikumud dunya." Walakin akhsha an yuftah 'alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha. Ketika dunia terbuka untuk kalian, kalian berlomba-lomba, bersaing, berebut seperti orang-orang terdahulu juga berebut, bersaing dalam memperoleh dunia tersebut. Wa ahlakakum kama ahlakahum. Sehingga hal yang sifatnya duniawi tadi menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan umat terdahulu. Nah, ini justru yang dikhawatirkan Rasulullah. Maka dari itu seorang muslim harus selalu ingat. Ingat apa kewajibannya terhadap Allah Azza wa Jal, kewajiban ibadahnya, kewajiban dalam harta bendanya, tidak lalai karena kesibukan duniawinya. Sesungguhnya banyak hal yang mengingatkan kita. Tapi kalau sudah lalai, ya tetap saja lalai. Sholat 5 waktu. Artinya kita di tiap hari, dalam 5 waktu kita diingatkan. Ya. Ingat dalam sholat. Kita ada kewajiban untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga apapun aktivitas duniawi, insyaAllah tidak akan membuat kita lalai kalau kita rajin sholat dengan sholat yang sebenar-benarnya. Menegakkan sholat, kata Allah Azza wa Jal. Tapi kalau ada orang-orang yang sudah tersibukkan dengan duniawinya, lalu melupakan sholatnya, ini sudah tanda. Dia tidak akan teringatkan. Karena bagaimana mau ingat? Sholat terlupakan. Padahal itu hal yang paling penting. Sehingga mungkin ketika semakin meninggalkan sholatnya, semakin lupa dan terlena dengan dunianya. Mungkin dunianya berhasil. Sukses, kata orang. Ya, orang sukses. Yakni dunianya. Akhiratnya gagal. Na'udzubillah min dzalik. Nah, tentu hal itu jangan sampai terjadi. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari hal yang mengancam tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kalau orang-orang yang zalim diberi tangguh seperti itu, kemudian orang-orang yang muslim atau orang-orang yang taat disegerakan hukumannya, itu pun dengan hikmah Allah Azza wa Jalla. Ini hal yang juga perlu kita ketahui. Kenapa justru korban-korban bencana itu juga muslimin? Bahkan mereka ada yang sedang di masjid. Bahkan mereka ada orang yang kita lihat secara lahiriah saleh, salihah. Kenapa mereka tertimpa musibah juga? Ikhwan fillah rahimakumullah, semua tidak lepas daripada hikmah Allah. Ketika mereka yang baik tertimpa musibah, insyaallah itu akan menjadi kafarah penebus dosa-dosa mereka. Dan lebih khusus umat ini, umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang kebanyakan hukumannya justru di dunia agar di akhirat ringan. Ini karunia Allah kepada kita. Ini karunia Allah kepada umat ini. Umat ini umat yang disayangi. Sehingga ketika dosa diberi hukuman di dunia, supaya di akhirat selamat. Disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummati hadhihi ummatun marhumah. Umatku ini adalah umat yang dirahmati Allah. Umatku ini adalah umat yang disayangi Allah. Laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah. Tidak ada azab di akhirat bagi mereka. Azabuha fid dunya. Azab bagi mereka itu di dunia. Al-qital, al-fitan wal-zalazil wal-qatl. Azabuha fid dunya. Al-fitan wal-zalazil wal-qatl. Azabnya di dunia. Dengan adanya fitnah-fitnah. Wal-zalazil. Gempa bumi. Wal-qatl. Pembunuhan-pembunuhan. Nah, ternyata telah disebutkan oleh Rasulullah. Sehingga ketika umat ini mendapatkan berbagai bencana dan memang sebagai salah satu tanda dekatnya hari kiamat adalah banyaknya zalazil, gempa bumi. Ini salah satu hikmahnya. Bagi umat ini akan meringankan bebannya di akhirat. Umat ini umat yang disayangi. Azabnya di dunia saja. Ada fitnah di antara mereka, peperangan di antara mereka. Ada bencana gempa bumi, ada pembunuhan. Nah, sehingga ikhwan fiddin rahimakumullah, diharapkan dengan itu kelak di akhirat sudah semakin ringan. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Mereka ketika di dunia sudah mendapatkan azab, di akhirat pun mendapatkan azab. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini mesti disadari. Ya. Jangan sampai adanya hukuman-hukuman di dunia membuat mereka berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang berburuk sangka kepada Allah, mencela Allah Azza wa Jal. Padahal apa yang mereka lakukan tidak akan memudarati Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru mencelakakan diri mereka sendiri. Nah, ini harus disadari agar menambah seorang muslim kesabaran. Dia bisa berharap sesuatu yang besar di balik musibah tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis, "Inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil balaa'." Sesungguhnya besarnya balasan, besarnya pahala, besarnya ganjaran, ma'a 'idhamil balaa', bersamaan atau sesuai dengan besarnya ujian. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan apabila Allah Azza wa Jalla mencintai suatu kaum, Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Faman radhiya falahu ridha. Siapa yang ridha terhadap ujian Allah, maka ia akan mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu sukht. Dan barang siapa yang murka terhadap Allah, dia pun akan mendapatkan kemurkaan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kalau begitu, adanya beberapa ujian bisa berarti tanda kecintaan Allah. Tinggal siapa yang diuji? Siapa yang diuji? Kalau dia orang yang selama ini taat kepada Allah, itu bisa berarti tanda cinta Allah kepadanya. Allah ingin mengangkat derajatnya. Maka di sini dikatakan man radhiya falahur ridha. Siapa yang ridha dengan ujian-ujian itu, dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Bersabar kemudian ridha. Ridha terhadap ketetapan Allah Azza wa Jal, ini suatu tingkatan yang tinggi. Lebih daripada sabar. Sabar, tadi kita telah terangkan, artinya menahan diri, sekalipun merasa berat. Tapi dia tahan. Tapi ridha, lebih daripada itu. Ridha, artinya insyirahus sadr. Terhadap takdir Allah Azza wa Jal. Lapang dada. Menyadari bahwa ini dari Allah. Dan dia menganggap, jadi ujian, dia terima dengan sepenuh hati. Lapang dada. Tidak merasa sempit. Maka kata ulama, ridha tingkatannya lebih daripada sabar. Kalau sabar itu wajib. Yang tidak sabar berdosa. Kalau ridha tingkatan lebih daripada wajib, yakni wajib plus sunnah dia lakukan. Sehingga mungkin ada orang yang tidak mampu ridha, tapi mampu bersabar. Dia tidak berdosa. Tapi dia tidak mendapatkan keutamaan ridha terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Nah, siapa yang ridha terhadap ketetapan Allah, maka Allah pun akan meridhoinya. Tapi siapa yang murka, marah terhadap ketetapan Allah, Allah pun akan marah kepadanya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dan tadi kita juga telah sebutkan bahwa yang namanya musibah dan ujian akan selantiasa menimpa muslim dan mukmin, laki-laki maupun perempuan, mungkin pada fisiknya, mungkin pada harta bendanya, mungkin pada anak-anaknya, supaya nanti bertemu Allah Azza wa Jal sudah tidak membawa dosa-dosa. Nah, jadi seorang muslim punya harapan besar ketika mendapat musibah, sekalipun ia betul-betul kehilangan segala sesuatu di dunia, dari berbagai hal yang sifatnya duniawi, kalau dia masih punya iman, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dinilai. Itu sangat-sangat bernilai. Iman yang penting. Semua hilang tidak apa-apa. Yang penting imannya jangan hilang. Dia masih bisa berharap dari Allah Azza wa Jal keutamaan-keutamaan yang tadi disebutkan. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Hal yang juga perlu kita ketahui bersama dan itu penting terkait dengan musibah ini adalah dengan apa kita bisa menghindarkan diri kita dari musibah, atau bagaimana kita mengangkat dan menghilangkan musibah, dan bagaimana mendatangkan kehidupan yang nikmat, kehidupan yang penuh dengan kecukupan-kecukupan, hidup yang tentram, nikmat keamanan, nikmat kesehatan, nikmat segala kecukupan dalam kehidupan ini. Bagaimana kita mendapatkannya? Ikhwan fiddin rahimakumullah, sebetulnya itu semua telah terjawab dalam ayat-ayat Al-Quran yang sebagiannya telah kita baca. Di antaranya adalah walau anna ahlal qura amanu wattaqau. kalau penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. La fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Tentu kami akan bukakan untuk mereka keberkahan langit-langit dan bumi. Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Ini jawabannya. Kalau begitu, iman dan takwa ini kuncinya. Agar kita mentas dari berbagai problem, musibah dan bencana. Baik yang mengancam maupun yang sudah ada. Iman dan takwa. Suatu saat, orang-orang datang kepada seorang yang bernama Talak bin Habib. Seorang ulama di masa itu. Dia ditanya tentang problem yang sedang menimpa mereka. Fitnah. Kala itu musibah mereka adalah adanya penguasa-penguasa yang zalim. Ini juga bagian daripada musibah. Jangan dianggap musibah itu hanya bencana alam. Ya. Tapi bisa saja musibah itu berupa apa? Pemimpin yang zalim. Yang tidak berbuat adil terhadap masyarakat. Bisa juga musibah itu berupa apa? Pertikaian di antara muslimin. Ingat bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan suatu ancaman yang seperti itu. Ya. Ancaman adab dari langit. Ancaman adab dari bumi. Dan satu lagi. Au yalbisakum syi'an. Fayudhika ba'dakum ba'sa ba'd. Atau Allah Azza wa Jalla akan menjadikan kalian berkelompok-kelompok dan kemudian saling menyerang. Ini juga salah satu dari bentuk azab. Na'udzubillah min dzalik. Kita saksikan azab yang dari langit sudah ada. Azab dari bumi, azab dari laut. Azab, na'udzubillah kalau kemudian orang-orang saling bertikai, menyerang. Perang. Na'udzubillah. Nah, kala itu ada penguasa-penguasa yang zalim terhadap mereka. Maka mereka mengadukan kepada Talak bin Habib. Bagaimana kita lepas daripada azab ini? Beliau menjawab, "Idza waqa'atil fitnah fadfa'uha bittaqwa." Apabila terjadi fitnah, maka tolaklah fitnah itu dengan takwa. Idza waqa'atil fitnah, apabila terjadi fitnah, fadfa'uha bittaqwa, maka tolaklah fitnah itu dengan takwa. Nah, ini jawaban Talak bin Habib rahimahullah. Dan itu bersumber dari ayat-ayat Al-Quran yang tadi kita baca. Namun, apa takwa itu? Sehingga kita bisa mengamalkannya. Talak bin Habib kemudian ditanya, "Wamat takwa?" Anda mengatakan bahwa kita menolak fitnah dengan takwa. Apa takwa tersebut yang Anda maksud? Beliau menjawab, "An ta'mala bi ta'atillah." Lakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. "Ala nurin min Allah." Di atas cahaya dari Allah. Artinya di atas ilmu. Bukan ibadah-ibadah tapi tidak berdasarkan ilmu yang benar. Nah, ini hal yang penting. Sebagian orang ketika tertimpa musibah bencana ingin segera bertakwa. Ingin kembali. Tapi apa yang dilakukan? Ternyata amalan-amalan bid'ah. Keliru, salah. Perbuatan bid'ah juga bisa mendatangkan musibah. Ya. Maka dari itu, lakukan takwa. takwa yang benar. Apa itu? Taat kepada Allah. Tapi dengan cahaya dari Allah, yakni ilmu. Apa dasarnya saya melakukan ibadah ini dalam rangka takwa kepada Allah? Ini ayat Al-Quran, hadis Nabi, pemahaman para pendahulu kita as-salafus saleh seperti ini. Begini caranya. Lakukan. Kemudian kata beliau, tarju thawab Allah. Kamu juga mengharapkan pahala dari Allah. Niat yang benar, ikhlas, dan lakukan sesuai dengan ilmu. Yakni sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nah, ini baru namanya takwa. Jadi kesimpulannya sesuai dengan penjelasan Talak bin Habib. Takwa dengan melakukan ketaatan kepada Allah dengan niat yang ikhlas, dengan sesuai tuntunan Nabi SAW. Kemudian, wa antatruka ma'asiatallah. Kamu juga meninggalkan maksiat. Ala nurin min Allah, itu pun berdasarkan cahaya dari Allah. Ada landasannya, ini maksiat. Tidak boleh. Berdasarkan ilmu, sesuai dengan pengetahuan agama yang benar, saya tinggalkan maksiat ini. Takhafu iqab Allah, dan kamu takut hukuman dari Allah. Ini juga bagian dari wadah takwa. Jadi kalau begitu, termasuk dari takwa adalah meninggalkan maksiat dengan niat yang ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Bukan karena tidak suka secara manusiawi. Tidak suka minum khamar. Kenapa? Ya, memang enggak suka. Bukan itu. Kamu tinggalkan maksiat itu karena Allah. Ikhlas. Kemudian sesuai dengan tuntunan. Sesuai dengan ilmu, sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, takwa yang seperti inilah yang akan menjadi tameng penghalang antara manusia dengan berbagai musibah dan bencana. Yang dengan itulah Allah akan turunkan keberkahannya dari langit dan bumi. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa bimbingan Talak bin Habib dalam bab takwa ini adalah ahsan ma qila fi haddit takwa. Pengertian takwa yang paling bagus adalah apa yang dikatakan oleh Talak bin Habib. Jadi seperti itulah yang mesti dilakukan oleh umat ini. Masing-masing individu dari umat ini, dari mulai pribadi-pribadi mereka, lalu berusaha juga melakukan ketakwaan itu pada keluarga mereka, karib kerabat mereka, tetangga mereka, teman-teman mereka, dan manusia seluruhnya. Kalau ahlul qura amanu wattaqau, penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, itu kehidupan penuh dengan keberkahan. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kemudian keberkahan-keberkahan tersebut agar dipertahankan, hendaknya kita senantiasa bersyukur. Jangan sampai ketika sudah diberi hidup yang nikmat, berkah, lalu lalai. Jangan. Lalu kufur nikmat, jangan. Karena kufur nikmat akan menghilangkan keberkahan tersebut. Tapi lakukan syukur yang akan menambah keberkahan itu. Pertahankan nikmat-nikmat Allah dengan bersyukur kepada Allah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "La in syakartum la azidannakum." Pada surat Ibrahim ayat yang ke-7. Kalau kalian bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, la azidannakum, pasti aku akan tambah. Allah akan berikan nikmat yang banyak kepada kalian terus. Keberkahan demi keberkahan. Wala in kafartum, tapi kalau kalian kafir, yakni kufur terhadap nikmat Allah, Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya adabku sangat pedih. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, pelajaran di umat terdahulu pun telah ada tentang hal ini. Allah Azza wa Jalla menggambarkan bagaimana kaum Saba yang Allah berikan nikmat kehidupan yang masya Allah, kebun-kebun yang penuh dengan buah-buahan, anggur dan lain-lain, pertanian yang subur, berhasil. Allah katakan, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani an yamini wa shimal, kulu min rizq rabbikum mashkurulah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh pada kaum Saba di tempat tinggal mereka ada suatu pelajaran. Jannatani ayyamini wa shimal. Dua kebun di kiri kanan mereka. Kulu min rizqi rabbikum. Makanlah dari rizqi Rabb kalian. Washkuru lahu. Dan bersyukurlah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang indah. Negeri yang kata orang Jawa gemah ripah, loh jinawi. Wa rabbun ghafur, dan Rabb yang maha pengampun. Mau nikmat apa lagi? Dunia dapat, akhirat dapat. Tapi fa'aradu, mereka ternyata berpaling. Mereka kufur nikmat. Fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim. Maka kami mengirim kepada mereka banjir yang sangat besar, sehingga kebun mereka hancur, luluh lantah, habis. Baru tumbuh berikutnya tumbuhan-tumbuhan yang tidak memberikan buah-buahan yang berarti. Kenapa terjadi ini semua? Dzalika jazainahum bima kafaru. Hal itu kami berikan kepada mereka sebagai balasan atas kekafiran mereka, kufur nikmat. Bukankah dalam ayat sebelumnya washkurulah, Allah perintahkan untuk bersyukur, tapi mereka tidak bersyukur. Mereka justru berpaling. Mereka justru kufur nikmat. Maka Allah berikan balasan atas kufur nikmat itu. Wa hal nujazi illal kafur, dan tidaklah kami memberikan balasan, yakni semacam itu, kecuali untuk mereka orang-orang yang kafir. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Dan ketika orang-orang tidak beriman kepada Allah, begitulah. Oleh karenanya, pertahankan kehidupan yang nikmat dengan syukur. Syukur itu bagaimana? Bagaimana aplikasinya? Syukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah titik. Ini baru syukur dengan lisan. Syukur harus dilakukan dengan lisan, dengan keyakinan, dan dengan anggota badan. Lisan kita ucapkan dengannya pujian kepada Allah Azza wa Jal dengan mengucapkan alhamdulillah dan yang semakna dengan itu. Kemudian secara keyakinan pun meyakini ini nikmat dari Allah. Bukan karena kepandaian kita. Bukan karena kecerdasan kita. Bukan karena pengalaman kita. Mau secerdas apa dan sebesar apa pengalaman kita, kalau Allah tidak menghendaki untuk kita dapatkan karunia itu, kita gak akan dapat. Jangan seperti Korun tadi. Dia merasa bahwa kekayaan itu dari dirinya, karena dia yang pandai. Jangan, itu tidak bersyukur. Jadi sekalipun kita mengucap alhamdulillah, tapi dalam diri kita memang karena pengalaman saya, nggak bersyukur. Ya. Atau mengucap alhamdulillah, tapi dalam keyakinan, nah ini memang jasa orang tua saya, melupakan Allah Azza wa Jalla, tidak bersyukur. Jadi syukur nikmat harus betul-betul dengan lisan terucap pujian bagi Allah, dengan keyakinan menyadari semata-mata dari Allah. Apa yang kita lakukan tak seberapa, itu hanya sebatas usaha. Allah yang memberikan karunia. Kemudian yang ketiga, salurkan nikmat Allah itu pada bab-bab ketaatan. Mungkin perkara yang mubah paling tidaknya. Tapi jangan untuk berbuat maksiat. Karunia itu dipergunakan untuk membantu ketaatan kita kepada Allah. Kalau karunia Allah dipakai untuk maksiat, sekalipun mengucap alhamdulillah, dia enggak bersyukur berarti. Karena menyalahgunakan nikmat Allah pada perkara-perkara yang membuat Allah murka. Ya. Nah, itulah syukur. Maka pertahankan kehidupan yang nikmat, berbarokah dengan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak lupa, ada satu hal pula yang perlu diperhatikan, yaitu apa? Perhatian dengan orang-orang yang lemah. Mereka jangan dianggap sepele. Orang-orang yang lemah memerlukan bantuan, memerlukan santunan. Mereka juga salah satu sebab kemenangan. Merupakan salah satu sebab datangnya pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Ibghuni ad-du'afa fa innama turzakuna wa tunsaruna bidu'afaikum." Carikan aku orang-orang yang lemah. Sesungguhnya kalian diberi pertolongan dan diberi rezeki dengan sebab orang-orang yang lemah itu. "Innama tunsarun wa turzakun bidu'afaikum." Kalian diberi pertolongan dan diberi rizki dengan sebab orang-orang yang lemah. Nah, maka dari itu perhatikan. Jangan orang-orang yang punya kedudukan, jabatan, kekayaan, lupa diri. Tidak lagi perhatian dengan orang-orang yang lemah. Jangan sampai. Jangan mereka dianggap sepele. Orang-orang yang lemah ternyata menjadi sebab datangnya pertolongan Allah dan rizki dari Allah. Namun apa yang dimaksud dengan orang-orang yang lemah ini? Disebutkan dalam riwayat yang lain. "Innama yansurullah hadhil ummah bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim." Hanyalah Allah Azza wa Jal memberikan pertolongan kepada umat ini dengan sebab orang yang lemah. Dengan sebab doa mereka, sholat mereka, dan keikhlasan mereka. Nah, sehingga kalau begitu, orang-orang yang diberi kelapangan, yang diberi kemapanan secara tidak langsung, ya, mereka berhutang jasa kepada orang-orang yang lemah. Tapi ini hanya Allah yang mengetahui. Bagaimana kaitannya? Yang jelas, Nabi memperingatkan kita tentang hal itu. Maka di antara upaya untuk mendatangkan kenikmatan dalam kehidupan adalah perhatian dengan mereka orang-orang yang lemah. Tentunya orang-orang yang lemah, yakni mereka yang perhatian dengan agama. Karena Nabi SAW telah menafsirkan maksud daripada orang-orang yang lemah ini. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Disebutkan pula dalam sebuah hadis kisah dari Nabi SAW yang mungkin kita pernah mendengar. Suatu saat terdengar dari langit suara. Suara itu berbunyi, "Iski hadiqata fulan." Berikan hujan kepada kebun fulan. Ada orang mendengar suara dari langit. Berikan hujan kepada kebun fulan. Maka turunlah hujan. Dan mengalirlah sungai. Sungai kecil membawa air hujan itu. Sampailah ke kebun seseorang. maka dia berkesimpulan ini kalau begitu. Maka dia pun bertanya kepada orang, apakah Anda fulan? Iya, saya fulan. Saya mendengar ada suara memerintahkan untuk mengairi kebun Anda. Luar biasa. Allah Azza wa Jalla berikan kekhususan hujan untuk kebunnya. Yang lain tidak. Kenapa? Maka dia pun bertanya, apa yang Anda lakukan dengan hasil panen ini? Ternyata dia membagi tiga. Sepertiga untuk keperluan dia dan keluarga. Sepertiga untuk disedekahkan. Dan sepertiga untuk bercocok tanam kembali. Nah, ini salah satu dari sebab-sebab datangnya pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dia tidak lupa dengan kewajiban yang ada pada harta tersebut. Dia tidak serakah. Dia mengetahui bahwa fil mali haqqun, harta itu ada haknya. Hak orang lain. Nah, ini juga ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau ini gambaran kecil pada seseorang, tentu kita bisa luaskan pada orang yang banyak. Yang lain-lain juga begitu. Sama. Mereka harus punya perhatian-perhatian terhadap hak-hak harta itu. Dari mulai zakatnya, yang itu wajib. Begitu pula berikut-berikutnya yang sunnah. Sedekah-sedekah dari harta tersebut. Demikian ya ikhwan fillah rahimakumullah. Apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dengan ini semua kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima dari kita amal kita dan membersihkan diri kita dari segala hal yang tidak diridhai Allah Azza wa Jalla. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mungkin ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin.